الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله segala puji dan syukur semua terpanjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas limpah nikmat kurnia kepada kita taufik dan hidayahnya nikmat kesihatan dan kelapangan dan alhamdulillah semoga Allah SWT sentiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar dan kembali bertaubat kepada-Nya. Dan alhamdulillah kita sampai kepada bab yang kedua daripada kitab solat. Masih lagi kita sedang membahaskan tentang bab permulaan azan. Jadi berkata Imam Muslim rahimahullah taala bab ataupun berkata syarahnya bab al-amri. Bab al-amru bi syar'il adhani wa itharil iqamah. Artinya bab memerintah agar digenapkan azan dan diganjilkan iqamah. Berkata Imam Muslim rahimahullah taala haddatsana Khalafu ibn Hisham qala haddatsana Hammad ibn Zaid ha wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Ismail ibn Ulayyah جميعا عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة زاد يحيى في حديثه عن ابن علي فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة dengan sanadnya daripada Khalaf bin Hisham berkata Hammad bin Zaid mengkhabarkan kepada kami dan ada sanad kedua adalah Yahya ibn Yahya dia berkata Ismail ibn Ulayyah telah mengkhabarkan kepada kami jadi ada haddatsana ada akhbarana dan ikut pendapat Imam Muslim rahimahullah taala ada perbezaan antara haddatsana dan akhbarana jadi kalau haddatsa apa maknanya haddatsa maknanya haddatsa tahdits maknanya anak murid baca, guru dengar ataupun guru yang baca? Haddatsah bukan, guru yang baca. Anak murid dengar. Jadi dengar langsung daripada mulut guru. Kalau akhbara, maknanya anak murid baca, guru dengar. Dan kalau akhbarana, maknanya ramai-ramailah. Maknanya ada orang lain yang hadir. Jadi ada orang baca depan guru. Sama ada dia sendiri ataupun orang lain yang baca depan guru. Itu makna akhbarana. Dan dua-duanya ada tak perbezaan dari sudut hukumnya? Jawabnya tidak ada. Dua-dua hukum sama. Hukum maknanya dengar juga. Walaupun guru tak baca. Nah. Dan tentu sekali haddatha, iaitu guru baca sendiri, lebih kuatlah. Tapi daripada sudut kedudukan dia sama macam sami' tu, sami' nak, aku telah dengar sama je. Jadi ini menunjukkan sanadnya bersambung. Nah. Dan kalau ini dikatakan oleh seorang perawi yang thiqah, yang dipercayai, kita mesti percaya. Itu asal. Tapi kalau yang kata haddatsana telah, yang kata tu akhbarana tu adalah orang yang tidak dipercayai, lemah, maka itu cerita lain. Itu kita tak terima. Jadi di sini ada akhbarana Ismail ibn Ulayyah. Jadi Ismail nama perawinya. Ibnu anak lelaki Ulayyah. Jadi Ulayyah ni siapa? Ulayyah ni lelaki ke perempuan? Nah, Ulayyah lelaki ke perempuan? Ismail Zain. Ini perawi selalu kita dengar. Jadi isu sekarang ni Ulayyah ni lelaki ke perempuan? Bin. Ha? Bin lelaki. Tak, Bin ni anak lelaki. Ismail anak son of lah. Ha, Bin kira son of. Nah. Lelaki Ulayyah ni bapak dia ke mak dia? Lelaki perempuan? Lelaki ya. Tak. Perempuan. Perempuan. Ini adalah cikgu. Tapi kalau Ibnu Taimiyah, Taimiyah lagi perempuan? Lelaki. Macam Hamzah lah. Lelaki. Tapi Ibnu Taimiyah ni, Taimiyah ni bukan bapa, datuk. Datuk jauh. Jadi Ibnu Taimiyah bukan nasab dia, dia apa tu kepada kabilah ini gelaran. Kenapa Taimiyah tak payah menjadi datuk lain? Sebab datuk ni special, datuk ni terkenal. Dia kadang-kadang macam itu orang Arab. Jadi macam Ibnu Rushd, pasal Rushd tu yang terkenal. Padahal dia ada lagi datuk-datuk lain. Nama Ibnu Taimiyah sebenarnya Ahmad. Ahmad nama dia. Bapa dia Abbas, Al-Abbas, Ahmad Ibnu Abbas. Jadi ini perawi yang masyhur, dan ulama apabila meriwayatkan daripada perawi ini, mereka sebutkan nasab dia sebagai Ismail Ibnu Ulayyah. Sampai orang dah tak tahu siapa nama, nama bapa dia. Jadi apa faedah kita boleh dapat daripada hakikat ni? Boleh ke tak boleh menasabkan anak kepada ibu? Yang normal adalah menasabkan anak bin pada bapa. Tapi boleh tak bin kepada emak? Ada contoh tak? Jawabnya adalah Isa anak Maryam, Isa bin Maryam. Dan sebabnya memang tak ada bapak lah. Jadi ini dalil kata ulama, boleh nasabkan anak itu kepada ibunya, tidak ada kesalahan. Cuma dia tidak biasa dilakukan. Boleh? Sebab perawi-perawi semua nasabkan kepada kepada mak. Sedangkan perawi-perawi itu memang tahu siapa mak, siapa bapak dan sebagainya. Tapi ini masyhur, mereka namakan dia Ibnu Ulayyah. Jadi kan ada permasalahan anak zina nak bin pada siapa? Bin pada bapak betul, bin pada bapak bedek. Yang ni bapak bukan bapak dia kan? Ataupun bin pada Abdullah. Abdullah mana pula? Abdullah Tan, Abdullah Chong ke atau mana? Hamba Allah. Ataupun bin, ataupun apa? Bin pada mak. Jadi yang betul adalah bin kepada ibu. Bin kepada ibu ni tak ada salah, melainkan kerajaan tak benarkan lah. Kurang cerita. Malu ke tak malu? Dah buat sudahlah, nak cakap macam mana? Inilah tanggungannya. Tapi anak saya tak bersalah. Yalah, awak yang salah. Dan anak awak jadi jadi sasaran, jadi mangsa. Ini perkara biasa juga. Jadi menunjukkan kesalahan ni sangat sangat besar. Jadi kalau awak tahu, patutnya jangan buat macam ini. Jadi apa ni, berzina kemudian lahirkan anak keluar nikah. Tapi ada satu masalah lebih serius daripada zina dengan sengaja, lepas tu dapat anak keluar nikah, iaitu orang yang dirogol. Wanita yang dirogol, yang ini sengaja tak sengaja, terpaksa. Lepas tu ada anak dalam kandungan, boleh gugurkan tak? Itu satu. Kedua, lepas dilahirkan macam mana? Itu permasalahan lain. Yang betul dalam hal ini, tak boleh digugurkan. Macam mana pun tu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup ataupun yang tumbuh. Kalau dah lepas 4 bulan, confirm dia dah ada roh. Kalau belum, dia belum ada roh, tapi dia sudah hidup, dia tumbuh. Kita tak boleh kata dia tak tumbuh, dia tak macam batu dan sebagainya. Ya, tidak. Dan dia tentu lebih mulia dari pokok dan sebagainya, boleh tebang. Jadi biarkan dia sampai dia dilahirkan. Tapi ini saya tak mengenai unwanted child dan sebagainya, itu tak boleh kita jadikan alasan untuk membunuh nyawa atau membunuh makhluk Allah SWT, apalagi manusia. Kemudian dah dapat, maka kita apa ni, kita jaga. Sebab tu memang anak-anak kita, ini ibunya. Tapi kalau dia nak suruh orang lain jaga dan sebagainya, itu lain cerita lah. Jadi itu menunjukkan perkara ni semua perkara yang besar. Baik, balik kepada hadis. Jami'an an Khalid ibn al-Hazza. Khalid ini adalah ibnu Mihran al-Hazza an Nabi Qilabah an Anas, daripada Anas, telah diperintahkan Bilal agar menggenapkan azan dan mengwitirkan iqamah. Jadi dalam riwayat Yahya, siapa ni Yahya? Guru Imam Muslim yang kedua. Dia ada khalaf, dia ada Yahya bin Yahya ni. Dalam riwayat Yahya ada tambahan daripada hadith Ibn Ulayya. Jadi Ibn Ulayya kata, aku telah khabarkannya kepada Ayyub. Ayyub ni adalah bin Kaisan. Dan dia berkata, melainkan iqamah. Melainkan iqamah. Yang ni diazan, diwitirkan, digenapkan azan, melainkan iqamah. Di tambahan ini juga disebutkan oleh Imam Muslim, ada perbezaan sedikit dalam lafaz. Jadi kefahaman daripada hadis ini, pertama kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia berkata Bilal diperintahkan. Jadi adakah disebutkan siapa yang perintahkan Bilal? Jawabnya tidak ada. Jadi adakah ini merupakan sebuah hadis yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini terdapat dua pendapat ulama yang masyhur. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur. Mereka mengatakan setiap kali seorang sahabat kata umira atau umirna ataupun nuhina, kami diperintahkan atau telah diperintahkan atau telah dilarang, maka semuanya balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pelakunya. Ini pasti. Naam. Walaupun pendapat kedua mengatakan, ini pendapat Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dan sebahagian ulama' lain, ini pendapat syad. Mereka mengatakan tidak semestinya yang memerintahkan, melarangkan adalah Nabi SAW. Mungkin saja ia orang lain. Mungkin saja dia orang lain. Dan kalau dia bukan Nabi SAW, maka dia sahabat contohnya. Kalau dia sahabat, maka sahabat bukan maksum. Jadi hadis ini masih dikira sebagai hadis dhaif sebab dia tidak bersambung. Walau bagaimana pun, pendapat yang benar adalah pendapat jumhur. Bukan pasal dia ramai, tapi disebabkan setiap kali mereka kaji hadis-hadis yang terdapat umirna, umira, nuhinaan, kami diperintahkan, kami dilarang, mereka dapati dalam riwayat-riwayat lain semua balik kepada Nabi SAW. Jadi tidak pernah mereka jumpa sahabat-sahabat berkata kami diperintahkan, kami dilarang, kecuali semuanya Nabi SAW. Kalaulah selain daripada Nabi yang memerintahkan, yang melarang, pasti kita akan jumpa riwayat mengatakan sahabat sebut nama dia. Abu Bakar yang suruh, Ibn Abbas yang cakap, ataupun Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Jadi ini menguatkan pendapat jumhur ulama. Jadi yang memerintahkan Bilal agar menggenapkan azan adalah Nabi SAW. Jadi wajib kita beramal dengan hadis ini. Ini kira hadis sahih. Menggenapkan azan, Abu Bakar yashfa. Jadi asy-syafa' maknanya menggenapkan, menjadikan yang ganjil jadi genap. Jadi kalau satu dicampurkan satu, dia jadi dua. Jadi kalau azan, macam mana nak genapkan dia? Maknanya baca azan tu dua kali. Ini masna. Dan yutira maknanya mewitirkan. Dan witir maknanya ganjil, lawan daripada genap. Jadi artinya baca witir tu, minta maaf, baca qamat itu satu kali sahaja. Jadi berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ada pun sabda ataupun hadis itu, diperintahkan Bilal agar menggenapkan azan, maknanya adalah lakukannya dua kali. Dan inilah yang diijma'kan pada hari ini. Wa adha mujma'un alaihil yaum. Dan telah dihikayatkan agar mengganjilkannya. Ini ada riwayat, ada hikayat daripada sebahagian salaf. Jadi menunjukkan bahawa riwayat atau pendapat azan itu kita witir kan, ada, tetapi dia lemah sebab dia kata dihikayatkan. Kemudian ulama telah berselisih pendapat tentang isbatkan at-tarji'. Bagaimana yang akan aku sebutkan dalam bab yang akan datang insyaAllah ta'ala. Jadi telah selesai. Masalah pertama adalah azan itu hendaklah dibaca dua kali. Adapun iqamat baca satu kali. Adapun tentang azan itu tak ada khilaf lagi. Sampai sekarang dah tak ada ulama khilaf. bahawa azan tu baca dua kali. Tapi masalah iqamah belum selesai lagi tau. Dan juga masalah tarji' pun belum selesai lagi. Tarji' tu apa? Nanti kan disebutkan. Baik, mewitirkan qomat maknanya bacanya satu kali. Jangan dibaca dua kali. Berbeza dengan azan. Wa qawluhu illa al-iqamah maknahu illa lafzul iqamah. Dan makna mewitirkan iqamah, minta maaf, ataupun melainkan qomat, iaitu dalam riwayat Yahya bin Yahya, kan ada? Yahya telah menambah dalam hadis-hadisnya daripada Ibnu Ulayyah, aku telah mengkhabarkannya kepada Ayub, maka Ayub berkata, melainkan iqamah, maknanya dekat sini adalah lafaz iqamah itu sendiri. Maknanya jangan didoublekan, jangan digenapkan, dijadikan satu. Kecuali nak apa? Ha? Menjadikan iqamah kecuali lafaz iqamah. Baik, nanti kita terus bacakan syarahnya. Iaitu kata-kata muazzin itu qad qamatis solah. Jadi bila baca qad qamatis solah, jangan diganjilkan tetapi didoublekan ataupun digandakan. Bal yusni ha. Tapi ini satu eh. Dan ulama telah berselisih pendapat tentang lafaz iqamah. Maka masyhur daripada mazhab kami, ini mazhab Syafi'i. Dan demikianlah yang telah banyak di dalam nas-nas Imam Syafi'i radhiyallahu an, dan begitu juga berkata Imam Ahmad dan jumhur ulama bahawa qamat itu ada 10 kalimat. Sekarang kita masuk kepada lafaz-lafaz qamat. Iaitu yang pertama, ada pendapat kata qamat itu ada 11 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi ini adalah mazhab siapa? Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbali dan juga jumhur ulama. Jadi ada 11 semuanya. Jadi semuanya di singular kan. Tapi nanti ada pembahasan. Kalau di single kan macam mana? Allahu Akbar tu dua kali. Allahu Akbar satu, Allahu Akbar dua. Sedangkan dalam hadis disuruh apa ni? Buat satu kali. Begitu juga qad qamatis solah ada dua kali. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Kalau mengikut umum ini pun sepatutnya satu kali. Qad qamatis solah je. Satu oleh kerana ada kat dalam hadis Ayub, Ayub kata melainkan iqamah, dan kalau masuk iqamah tu lafaz iqamah, maka qamatis solah tu dua kali lah. Baik, yang penting tu pendapat pertama. Pendapat kedua adalah pendapat Malik rahimahullah ta'ala dalam yang masyhur daripadanya. Menunjukkan dalam mazhab Malik ada dua pendapat ataupun lebih. Tapi yang banyak-banyak pendapat tu ada satu yang masyhur. Dan orang kalau nak amalkan yang apa? Yang masyhur. Maknanya kalau kita tanya mazhab Maliki, orang yang bermazhab Maliki, apa pendapat atau mazhab Malik, mazhab kau tentang masalah ini, dia tetap akan jawab dengan mazhab yang masyhur. Macam kita mazhab Syafi'i, dia pun ada mazhab yang masyhur. Mazhab Hanbali pun ada mazhab yang masyhur yang diguna pakai. Baik. Dan ini yang merumitkan permasalahan bila kita sebut tentang khilaf ulama. Sebab dalam satu mazhab ada macam-macam pendapat. Satu, kemudian mana yang masyhur, kemudian mana yang asah, yang lebih sahih, mana yang kuat dan seterusnya. Lepas tu nak pergi pada mazhab lagi satu. Jadi kita kena buka buku, banyak buku, kita kena periksa. Baik. Kadang-kadang kita perlu juga, nak tak nak kita terpaksa paksa periksa juga. Sebab kita nak tahu pendapat ini ada tak salahnya, ada tak imam yang berkata demikian. Nak pastikan bahawa pendapat ni bukan kita punya pendapat seorang saja. Baik, kata Imam Malik dalam yang masyhur, qamat itu ada 11 kalimat. Sama ke tak sama? Sama. Yang lain pun kata 11 kalimat, dia pun kata 11 kalimat. Falam yusanni lafzul iqamah, tetapi dia tidak mendoublekan lafaz iqamah. Banyak kata qamatis salatu, la ilaha Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan ini adalah pendapat qadim untuk mazhab Asy-Syafi'i. Pendapat qadim maknanya pendapat Imam Syafi'i ketika beliau di Iraq sebelum dia berpindah ke Mesir. Bila sampai ke Mesir, dia kata qamat atau lafaz qamati solat tu perlu digandakan. Dan dalam mazhab Syafi'i yang diamalkan atau yang dijadi amalkan pendapat qadim ke pendapat jadid? Jawabnya pendapat yang barulah tentu sekali. Kecuali 2-3 masalah saja yang mereka beramalkan dengan pendapat yang lama. Baik, walana qaulun syadun annahu yaqulu fil awwali Allahu akbar marratan wa fil akhari Allahu akbar. Dan di dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i, ada pendapat syad, iaitu kita cuma baca Allahu akbar satu kali je. Dan Allahu akbar asyhadu la ilaha illallah. Lepas tu sampai yang akhir qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar la ilaha illallah. Ini ada juga pendapat mazhab Syafi'i juga. Ada mazhab, ada ulama-ulama yang cakap macam itu daripada mazhab Syafi'i. Tetapi mazhab ini syaz. Tahu mana syaz? Maknanya yang menyalahi yang ramai, menyalahi jumhur. Dan syaz itu ada makna lemah. Ada makna lemah. Baik. Biasanya memang lemah sebab tak ada dalil pun. Walaupun konon-konon macam beramal dengan zahir hadis ini. Jadi hadis seolah-olah pun tak boleh gandakan witir. Tak boleh gandakan iqamat. Hanya semua baca satu kali, satu kali. Tapi kita dapati ulama tak faham macam itu. Jumhur ulama tidak faham demikian. Bahkan yang kita jumpa sekarang ni, yang diamalkan kat mana-mana, siapa baca Allah Akbar dua kali depan, Allah Akbar dua kali belakang. Dan kalau mati solat tu, kebanyakannya kalau tak semua pun beramalkan dengan dua kali. Jadi maknanya mereka faham lain daripada zahir hadis ini. Dia berkata Imam Abu Hanifah, jadi ini pendapat yang ketiga, iqamah itu tak, tak maaf eh. Yang tadi pendapat tadi baca Allah Akbar satu kali kat depan, satu kali kat belakang, dan berkata qamati solat pun satu kali. Ini ni betul-betulnya satu kali lah, witir habis. Maka jumlahnya semua ada 8 kalimat. Dan yang benar adalah yang pertama. Ini kata Imam Nawawi. Berkata Abu Hanifah, qamat itu 17 kalimat. Maka dia menggandakan semuanya. Dan ini mazhab syar. Maknanya dia buat macam apa? Azan. Semua dua kali. Dia syaz daripada sudut apa pula? Dia bersalahan dengan mazhab-mazhab empat diganjil. Jadi kita kalau pergi dekat masjid-masjid bermazhab Hanafi, Angulia ke Tengkulan Abdul Ghafur ke, mereka akan amalkan macam ni. Dan ini paling lemah sebab apa? Bersalahan dengan hadis yang sahih. Nabi SAW suruh witirkan, suruh jangan digandakan. Baik, berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, seorang bermazhab Syafi'i, seorang ulama hadis, dia yang mensyarahkan kitab Sunan Abu Dawud, mazhab jumhurul ulama dan yang dijadikan amalan di Haramain, yakni Mekah dan Madinah, dan juga di Hijaz Saudi sekarang ni, di negeri Syam, di Yaman, di Mesir, di Maghrib. Maghrib di mana? Morocco. Dan kalau masuk Morocco, masuk sekali Algeria. Baik, dan negeri-negeri daerah situ. Ila aqsa biladil Islam, bahkan kepada sejauh-jauhnya negeri-negeri Islam. Ini pada zaman Khattabi lah. Bahawa qamat itu furada, dibaca satu kali, satu kali. Ini macam kita baca sekarang. Berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, mazhabu ammatil ulama annahu yukarriru qawlahu qad qamatis salah. Berkata jumhur ataupun sekebanyakan ulama bahawa mereka menggandakan kalimat qad qamatis solah, baca dua kali. Melainkan Malik, kerana yang masyhur daripadanya adalah tidak menggandakan qad qamatis solah Allah. Dan hikmah mengganjilkan ataupun membaca sekali qamat dan mensyafakkan, iaitu menggandakan azan, kerana azan adalah untuk memanggil orang-orang yang gaib, panggil orang yang tak ada dekat masjid, suruh datang masjid. fayukarrar liyakuna ablagh fi a'lamihim, maka diulang-ulangkan lafaz-lafaz azan supaya lebih lagi untuk apa, memanggil mereka. Kalau kita panggil sekali mungkin tak perasan, mungkin tak dengar kan, panggil lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggil lagi, maka dia akan kali ini barulah dia mungkin dengar. Tapi cukuplah dua kali, jangan sampai tiga kali. Sunat tiga kali, dia baca sampai tiga kali azan tak habis. Wal iqamah lil hadirin. Adapun qamat hikmahnya adalah untuk orang yang dah sampai masjid, bukan untuk orang yang belum lagi sampai masjid. Jadi tidak ada hajat kita mengulang-ulangkannya. Oleh kerana itu berkata ulama, yakunu raf'us sawti fil iqamati dunahu fil azan. Maka mengangkat suara ketika qamat kurang daripada mengangkat suara ketika azan. Dua-dua meninggikan suara, tapi mana lagi kuat? Ketika berazan. Adapun qamat kuat tapi jangan kuat macam tadi. Kenapa? Sebab orang dah sampai kat masjid. Baik, wa innama kurrira lafzul iqamah khasah li'annahu maqsudul iqamah wallahu a'lam. Maka diulang-ulangkan lafaz iqamah. Kenapa pula? Kalau orang tanya sekarang, baiklah, kita azan, kita ulang-ulangkan lafaznya, kita buat dua kali sebab ini nak panggil orang datang kan, orang jauh. Nanti qamat kita tak payah, kita baca sekali-sekali. Tapi kenapa qamat masih dua kali? Jadi apa jawapan mereka? Sebab sekarang ni kita nak suruh iqamat, nak suruh qamat. Jadi qamat tu kita dua kali juga, qamat tu tetap dua kali. Ni jawapan pertama. Ini bukan the one and only answer. Kenapa qamat tu dua kali tak satu kali? Jadi sekarang kita semua nak qamat, jadi qamat tu kita baca dua kali. Nak qamat, nak qamat, dah telah dirinya solat, telah dirinya solat. Yang lain tak payah nak ulang. Tetapi kalau dikatakan, jadi ni konon munakasyah, kalau ada orang kata fatqultu minal muhtara alladhi alayhi jumhur annal iqamah 11 kalimah minha Allahu Akbar, Allahu Akbar awalan wa akhiran wa hadha tasniyah. Kalau kamu kata yang dipilih adalah mazhab jumhur, bahawa qamat itu ada 11 kalimat, antaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar pada awal qamat dan akhir qamat kan, maka ini kan bacanya dua kali. Allahu Akbar itu kan baca dua kali. Kamu kata baca satu kali, jadi tak selesai juga masalah kan. Nabi suruh Bilal baca satu kali, satu kali. Kamu kata baca yang betul adalah dua kali juga. Jadi jawabnya apa? Anna hadha wa in kana suratan tasniyah fa huwa binisba ila al-azan ifrad. Walaupun daripada sudut bentuknya macam dua kali, tetapi berbanding dengan azan dia satu kali, sebab azan double lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bila qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia satu set banding dengan azan, kira dua set. Sebab tu dia tetap apa? Witir. Macam-macam eh. Sekarang pakai set tu. Oh, kita kan set main badminton aja. Ataupun untuk apa? Mathematics. Jadi ini jawapan tepat sebenarnya. Witir tak semestinya betul-betul singular digitnya. Dia boleh daripada sudut sebut satu set. Nisbah kepada azan. Baik, apa lagi? Walihada qala ashabuna, dan oleh kerana itu berkata sahabat-sahabat kami, iaitu mazhab Syafi'i, mustahabbu lil muadzin an yaqula kullu takbirataini bi nafasin wahid. Disukai untuk muadzin agar menyebutkan setiap takbirah, setiap takbir dengan satu nafas. Maknanya apa? Jangan baca Allahu Akbar. Ini ketiga qamat lah. Allahu Akbar. Jangan baca macam itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak. Tapi baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, satu nafas. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Lepas tu qad qamatis salatu, qad qamatis salah, macam satu nafas. Lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan baca Allahu Akbar, berhenti. Allahu Akbar berhenti. Sudah dua. Disukai dibaca satu kali. Sebab kita sebenarnya anggap dia sebagai satu lafaz. Boleh? Allahu a'lam. Jadi yang betul sebenarnya pendapat jumhur. Sebab itu yang dinukilkan di mana-mana lepas itu. Tak mungkin mereka beramal dengan yang lain daripada sunnah Nabi SAW. Sebab ni adalah amalan di mana? Di Mekah. Dan Mekah lah tempat orang semua datang untuk buat manasik, buat haji, buat umrah. Jadi sunnah mesti apa ni? Mesti betul lah kalau kat situ. Dan ia juga lah sunnah di Al-Madinah dan Hijaz. Lepas tu di Syam, di Mesir, alah kayak gitu. Tentulah inilah pemahaman yang yang betul. Cuma muskilnya adalah mazhab Maliki. Pasal dia suruh baca fatwa mati salat tu satu kali je. Sedangkan dia daripada mana? Daripada Madinah. Jadi heran juga. Takkan dia pula yang betul, yang lain semua salah. Jadi yang betul adalah jumhur ulama yang selamat lah insyaAllah. Saya akan diterangkan apa lafaz-lafaznya. Jadi kalau kita nak ringkas qomat tu macam mana? Di parang dikata ada 11 kalimat. Baca lagi sekarang. Kira satu. Jadi asyhadu an la kira saya yang salah. Katanya 11 kalimat. Tapi dia masalah dia adalah mengira dia. Ini paling ringkas kita boleh dapat lah. Kalau dalam dalam kitab fikir dia lagi panjang pembahasan. Cuma walaupun dia Allah Akbar Allah Akbar tu dikira lain kalimat, tetapi dia dikira sebagai witir juga. Daripada suruh ganjil, pada mereka dia tetap ganjil dibandingkan dengan lafaz azan. Jadi bezanya lafaz azan digandakan, maknanya Allah Akbar Allah Akbar ni double ni. Asyhadu an la ilaha illallah ni double. Allah empat, Muhammad Rasulullah double. Ayat solat double, double. Pakai solat ada terus. Allah Akbar Allah Akbar ni ada lagi kan. Double last kali la ilaha illallah tak diganda. Jadi yang tak ada khilaf, la ilaha illallah tak ada digandakan. Sama ada dalam azan ataupun iqamah. Jadi ini menolak dakwaan bahawa maksud digandakan dalam hadis itu bahawa la ilaha illallah pun digandakan. Ini tak ada orang kata macam ni. Menunjukkan bahawa ada lafaz yang tetap macam itu, tak ber, tak berubah. Dan ini didapati daripada mana? Daripada amalan. Daripada amalan ummat. Jadi kita ada dalil, tapi kita kena periksa dalil tersebut dengan fahaman dan amalan ummat yang salah. Riwayat yang kedua. Wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hamzali qala akhbarana Abdul Wahhab Al-Thaqafi qala haddatsana Khalid Al-Hazza' an Abi Kilabata an Anas bin Malik qala dzakaru an yu'limu waqta as-salati bi syai'in ya'rifuna fa dzakaru an yunawwiru naran aw yadhribu nafusa فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. Dengan sanadnya daripada Anas bin Malik, dulu daripada Abu Kilabah, mereka menyebutkan agar diberitahu tentang waktu solat. An yu'limu, yu'limu maknanya iklam, memberitahu tentang waktu solat dengan sesuatu yang mereka kenal, yang arifunau. Jadi bila dengar aja ataupun bila ada aja tanda ni, mereka tahu dah masuk waktu solat. Jadi maknanya mereka berbincang-bincang. Jadi ini adalah ringkasan daripada riwayat sebelum ini kalau kita ingat lagi. Maka mereka pun menyebutkan bahawa agar dinyalakan api, an yunawwiru naran. Jadi bila nampak api je dah masuk waktu solat. Au yadribu nafusan pukul loceng. Bunyi loceng dah masuk solat, bukan time makan. Okay. Umirah biladi, dua perkara disebutkan kat sini. Tapi di dalam riwayat pertama, tiup dalam buk, seruling ataupun tempat tiupannya orang-orang Yahudi. Jadi ini semua sebenarnya ringkasan daripada riwayat yang tadi ataupun kemarin. Jadi Nabi SAW ada waktu tu. Jadi Nabi SAW akhirnya memerintahkan Bilal agar menyempurnakan azan, yakni menggandakan azan dan mengganjilkan iqamah. Jadi ada tambahan sikit daripada hadis yang pertama, riwayat yang pertama. Jadi ini dalil bahawa sebelum itu kan Nabi SAW kata Qum ya Bilal fana di bin Nas, bangunlah hai Bilal dan panggillah orang ramai yang untuk solat. Menunjukkan bahawa agar Nabi, agar Bilal bangun dan azan-azan yang masyru', yang macam ni. Kemudian hendaklah digandakan azan dan diwitirkan qomat. Fana di bisola ya Bilal kum fana di bisola. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Khalid al-Hazza' bi hadzal isnadi lamma kathura an-nasu dzakaru an yu'limu bimithl hadith Thaqafi ghaira annahu qala an yuru nara. Jadi dengan sanad lain ada tambahan, apabila telah ramainya orang manusia maka mereka pun menyebutkan, yakni berikan pendapat agar diberitahu, yakni tentang waktu solat. Ini semua ringkasan seperti hadis Thaqafi tadi, kecuali ada riwayat Utarawi yang menyebutkan agar yuru naran. Yuru beza sikit dengan yunawiru. Kalimat tu beza tapi maknanya beza tak? Maknanya sama. Yunawiru dengan mana yuru sama. Dalam Al-Quran, apa ra'aitumun nara lati turuna. Apakah kau tidak melihat api yang kamu turun? Kalau turun ingat kan turun. Api turun tak ada. Maknanya yang kamu nyalakan. Antum ansyatum syajarataha am nahnu munshi'un. Apakah kamu yang mengadakan ataupun menghidupkan syajarataha, pokok-pokoknya ni, kayu-kayu yang kamu buat api, ataupun kami yang hidupkan pokok? Sebab api itu datang daripada bila kita bakar kayu. Kayu pula datang daripada pokok. Jadi bukan kita yang ciptakan api tu, tapi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara kegunaan Nabi kata Al-Quran lepas tu, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal 'azim. Kami jadikan api itu sebagai peringatan. Ada macam-macam makna peringatan kat dunia atau peringatan kat akhirat, dua-dua boleh. Kat dunia ni tanda kekuasaan Allah SWT, nikmat Allah SWT pada manusia. Kalau peringatan akhirat, ini api adalah bagi orang yang apa? Ha, orang yang berhaka, yang kufur pada Allah SWT, masuk api yang lebih besar daripada ini. Jadi dia tazkiratan wa mata'an lil muqwin, dan dia adalah mata'an, yang ini nikmat bagi al-muqwin, yang ini musafirin, orang-orang musafir. Jadi bila dah tengah jalan apa semuanya, buat api. Kalau sejuk, panas sikit. Kalau nak masak, nak apa semuanya. Dan kalau malam-malam ada binatang buas, ada api selamat. Dia ada protection. Jadi sebenarnya iman Allah SWT. Jadi boleh tak gunakan api untuk menandakan masuk waktu? Jadi ini pernah di suggest lah, disarankan oleh sahabat. Dan bila ni berlaku, bila dah ramainya orang, bila sikit orang tak kisah sangat nak panggil, dah masuk solat, kita bisik-bisik pun boleh, dekat-dekat aja. Ya, orang dah jauh-jauh macam mana nak pergi masjid, nak tahu dah time masuk solat. Jadi mereka tengok tepi, mereka tengok atas, tengok bawah, tengok kiri kanan, mereka dapati agama-agama lain ada cara-cara mereka untuk panggil orang solat. Jadi menunjukkan bahawa orang-orang Arab, orang-orang Madinah, mereka peka terhadap perbuatan keliling mereka, ibadat-ibadat dilakukan oleh orang-orang keliling mereka. Tahu tak semestinya ikut. Kemudian mereka beri saranan. Sebab matlamatnya nak kasih tahu waktu solat. Mereka tak tahu boleh ke tak boleh. Jadi Nabi SAW tak suka saranan-saranan tu semua. Nabi SAW berikan jalan ataupun cara yang lain, yang unik gitu, yang lain daripada yang lain, iaitu dengan panggil dengan suara, yang namakan sebagai azan. Agak-agak kenapa? Sebab tak mau ikut agama-agama lain. Ini jelas bahawa menyalahi agama-agama lain itu dimaksudkan dalam syariah. Bukan sebagaimana sangkaan sebahagian orang bahawa Nabi suka ikut agama lain supaya nak sedapkan hati mereka. Ya, itu betul. Itu pada mula-mula ialah. Oh, orang-orang Yahudi puasa kan, ni hari Ashura, ni adalah hari, tapi diorang puasa sebab hari ni adalah hari yang diselamatkan apa ni, Musa daripada Fir'aun. Kita pun puasa, kita lebih berhak untuk puasa daripada orang-orang Yahudi tu, sebab kita orang Islam. Mula-mula je macam itu, tapi dah lama-lama, jangan ikut orang-orang Yahudi puasa hari Ashura je. Kalau nak puasa, puasa hari 9 ya, sebelumnya, dan 10. Menunjukkan tak mau bersama dengan ataupun bertepatan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Islam. Dan lepas itu dimansuhkan, jangan puasa Ashura sebagai puasa wajib, puasa bulan Ramadan. Kita ada perbezaan antara yang mula-mula dengan yang akhir. Jadi kalau kita nak ambil hukum, kita nak ambil yang dulu punya ke, kita nak ambil yang latest punya, atau kita ambil yang terkini, yang terakhir. Sebab tu pada awal-awal Islam, kalau ada mayat diangkat, disusung, walaupun mayat Yahudi, Nabi SAW akan bangun berdiri menghormati mayat tersebut. Tapi itu mula-mula je, dan lepas tu tak. Sebab Ali RA kata tak ada lagi, lepas tu Nabi tak bangun lagi. Dah tak payah bangun kalau mayat tu adalah mayat orang kafir. Jadi kita ambil yang awal ke, ambil yang akhir? Ambil yang akhir, akhir memansuhkan yang awal. Asalnya tak boleh memuliakan orang kafir, apalagi kita mati. Nah, tapi kita kat khutbah kita, kita ambil yang mansuh punya, yang awal punya, supaya nak harmoni. Macam mana? Dan itu dalil kononnya bahawa Islam tu rahmatan lil alam. Walaupun mayat orang kafir, pasal dia human, apa, dia manusia. Dia ada persaudaraan kemanusiaan dan macam-macam surafat yang juga sebut. Baik, riwayat yang terakhir, wa haddatsani Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri. Ubaidullah ibn Umar, dia juga adalah Syekh Abu Dawud. Qala hadatsana Abdul Warith Ibn Sa'id wa Abdul Wahab Ibn Abdul Majid qala hadatsana Ayyub an Abi Qilabata an Anas qala umira Bilal an yashfa' al-adhana wa yuthira al-iqamah. Sanad lain, tapi semuanya bertemu pada orang yang sama, Abu Qilabah dari Anas, bahawa Bilal telah diperintahkan agar menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Okay, jadi inilah sunnah di dalam masalah azan dan iqamah. Jadi kalau kita dah tahu witir, azan kita tentu sekali tahu, kita tinggal nak doublekan aja. Semua kita doublekan. Dan iqamah di solat ni kita tiadakan sebab ni khas untuk iqamah. La ilaha illallah kita tak payah, tak payah tambahkan. Walau bagaimana pun, berkata Syekh Masyhur Salman ketika dia mensyarahkan hadis ini, walaupun yang masyhur, yang sahih adalah hadis ini ataupun amalan ini di witirkan qomat, beliau jumpa sebuah hadis, sebuah riwayat bahawa Bilal juga menggandakan qomat. Dia buat macam apa? Azan. Supaya ditambahkan juga qomat di solat. Dan riwayat ini ada di dalam kitab yang dikarang oleh Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, dan seorang ulama hadis mazhab Hanafi, dan mungkin ada kat tempat lain. Dalamnya ada riwayat daripada Saudah binti apa saya tak ingat. Saudah berkata bahawa aku telah melihat Bilal menggenapkan azan dan iqamah. Menggenapkan azan dan iqamah. Lebih kurang itulah. Ini ada riwayat daripada mana? Bahawi. Bahawa dari Saudah. Dia kata apa? Bilal telah menggenapkan azan dan iqamah. Dan kata ulama, kata Syekh Masyhur dan lain-lain lagi, hadis ini sahih. Saudah ni orang tabi'in. Jadi kata beliau boleh dua-dua sekali. Kerana hadis ini sahih, hadis boleh dua-dua. Yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Cuma yang banyaknya adalah yang mengganjilkan. Jadi perbuatan mazhab Hanafi tu, kalau mereka komatkan, mereka doublekan, sebenarnya ada sandarannya juga. Daripada sudut riwayat. Tetapi ada faedah lain daripada riwayat Tahawi ni. Faedahnya adalah Saudah, seorang tabi'iyah. Seorang tabi'i ni maknanya apa? Orang yang jumpa sahabat. Jumpa Nabi tak? Tak jumpa Nabi. Jadi maknanya dia nampak Bilal qomat macam gini, azan macam gini ni bila? Mesti bila? Lepas wafat Nabi SAW, bukan masa hidup Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahawa Bilal masih azan lepas wafat Nabi SAW. Betul tak? So, tak mungkin Bilal dia nampak ni ketika Nabi SAW hidup. Sebab dia tabi'i, dia tak nampak Nabi. Jadi apa faedahnya Ustaz? Faedahnya pasal ada khurafat bahawa konon-konon Bilal lepas wafat Nabi SAW sedih habis, terus dia tak mau lagi nak azan. Lepas tu pun orang merindulah nak dengar azan daripada Bilal. Bilal tak mau azan juga, dia sedih. Jadi Abu Bakar sedih kalau dia orang tahu. Dan dia datang jumpa Bilal. Ya Bilal, azan lah. Macam mana kau dulu azan? Dia kata aku tak mau azan selepas Nabi SAW. Aku tak mau azan untuk sesiapa pun selepas Nabi SAW. Lepas tu kalau engkau wahai Abu Bakar memerdekakan aku kerana Allah, kau lepaskan aku. Tapi kalau engkau merdekakan aku kerana engkau nak, engkau nak jadi tuan aku, maka engkau suruhlah aku azan, nanti aku azan. Jadi Abu Bakar pun, oh, aku merdekakan kau wahai Bilal kerana Allah. Jadi pun tak, jadi Bilal tak mau, tak mau azan. Jadi Bilal pun akhirnya pergi mana? Pergi negeri Syam, dan akhirnya meninggal kat sana. Jadi kita katakan riwayat ini sampai kat sini, ini sebahagian riwayat je. Ini pun dah lemah. Pertama kenapa? Sebab Bilal masih azan lagi. Hadis ni sahih tau. Saudat tabi'i. Maknanya Bilal masih azan lepas wafat Nabi SAW. Dia cerita yang dia sedih, dah tentu dia sedih. Semua sahabat sedih, tapi sampai tak azan terus, itu perlu dalil lain. Kemudian bawa Abu Bakar pujuknya pujuk pun Bilal tak mau, itu semua tak ada, tak ada dalil yang sah. Tapi isunya lebih serius. Bila dah negeri dah sampai ke Syam, Bilal tidur. Tak ada terus dia tidur lah, maknanya waktu dia tidur satu hari tu, dalam tidur dia, konon-kononnya dia bermimpi. Ini riwayat lain. Riwayat tadi pun dah lemah lah. Dia mursalah, lepas tu dia ada an'ana, ada tadlis. Jadi memang riwayat lemah. Ada tambahan lagi, konon dah sampai negeri Syam, Bilal tidur dan dia bermimpi. Nampak siapa? Mesti kita tahulah nampak siapa. Nampak Rasulullah SAW. Rasulullah telah marah pada Bilal. Bila kau nak ziarah aku? Kenapa macam gini bila? Kau dah lupakan aku. Mahazihi jafwa. Jadi Bilal pun seram, menggeletar pun sebenarnya bila bangun. Kalang kabut dia terus apa ni, ambil bas. Bas tak ada lah kejap. Dia ambil unta lah eh. Dia siapkan semua. So terus pergi. Pergi mana? Kubur, bukan pergi masjid. Sebab Nabi suruh tu, suruh jalan dia. Jadi safar daripada Syam pergi kubur. Sampai kat kubur dia pun menangis, dia cium apa tu, kubur Nabi semuanya. Sahabat-sahabat ada Hasan Hussein, nama pun cantik, Hasan Hussein. Apa ni datang kira macam pujuk apa semua. Terus Bilal pun peluk Hasan Hussein. Kenapa? Engkau lah apa ni, cucunya Rasulullah SAW. Cerita dia panjang sikit lah, melirik-lirik sikit. Dan akhirnya apa ni, mereka suruh, kita dah lama tak dengar kau azan wahai Bilal kat sini, azan lah. Akhirnya dia pun azan. Orang mendengar azan menangis lah. Cerita sedih lah. Ni hadis TM Fauzi. Kat mana-mana email dia bawa. Jadi kerana dah dua kali dia buat macam gini, paksa saya sebutkan. Kebetulan kita tengah cakap pasal azan. Jadi tambahan riwayat, riwayat pertama dah lah lemah. Ibnu Hajar sendiri kata dia lemah dalam Talhisul Habir. Riwayat tu mursalah, bawa apa ni, Bilal dipujuk oleh wakil tak mau apa ni, yang tak mau azan tu kan, itu dia dah lemah. Dia mursal. Lepas tu ada an'ana, maknanya ada perawi yang an'ana. Yang tambahan ni lagi lemah, lagi lemah. Sebab pertama, Bilal nampak Nabi dalam mimpi. Okey. Isu dia sekarang bukan orang biasa nampak Nabi. Kalau orang biasa nampak Nabi bukan sahabat, mungkin dia tak tahu tu Nabi ke bukan kan. Jadi sengaja orang pakai riwayat ni nak kira, nak kasih power lah. Bila takkan tak kenal Nabi. Dia kalau nampak Nabi dalam mimpi, mesti dia tahu ni Nabi ke bukan. Sebab syaitan tak boleh serupa Nabi. Jadi kita mesti Nabi dia nampak. Jadi menunjukkan boleh kita safar ke kubur Nabi. Baik. Jadi apa jawapan kita? Kita katakan confirm hadis ni palsu. Tak boleh kita kata lemah lagi, hadis ni palsu. Kenapa? Ia bersalahan dengan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ketika Nabi hidup, bukan ketika Nabi wafat. Dan bukan dalam mimpi. Nabi kata la tushaddur rihalu illa ila ihda salasati masajid. Jangan disiap-siapkan untuk bersafar kecuali untuk ketiga buah masjid. Semua tahu masjid apa, tak payah sebut. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Tapi Nabi larang melainkan ketiga buah masjid. Jadi kalau kubur boleh tak? Jangan tentu sekali tak Boleh. Itu kita katakan kalau Bilal keluar tu daripada Syam, naik first bus tu untuk pergi kubur, bukan untuk pergi masjid. Tapi siapa tahu niat dia kan? Tapi kalau betul lah dia pergi kubur, dan tentu dia bersalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang awak nak ambil yang dalam mimpi ataupun awak nak ambil hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup? Taruhlah Bilal betul-betul mimpi. Boleh tak beramal dengan hadis itu? Yang ini hadis dalam mimpi. Dengan mimpi dia lah. Apa jawapannya? Oh tak, tak, semua ulama kata tak boleh beramal dengan mimpi. Semua ulama ni semua ulama yang mutabar lah. Ulama sufi kita jangan cerita. Tak tahu kenapa tak tak boleh beramal dengan mimpi walaupun mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab antara syarat hadis yang sahih apa dia? Semua tahu kan? Berapa? Ada 5 syarat. Hadis sahih. Apa yang diterima? Yang pertama, bersambung sanad. Yang kedua, diluatkan oleh tsiqah yang adil. Adil maknanya dipercayai. Tapi lagi kita tahu perawinya mesti apa? Bagus, hafalan. Okay, yang empat, tidak syas. Kelima, tidak ada indera. Sekarang kita ambil mimpi jumpa Nabi. Kenapa mengikut syarat ini semua ulama hadis tak benarkan, tak sahihkan hadis yang ada dalam mimpi tu? Barang yang mimpi tu Bilal sahabat. Bilal ni kata dia sahabat maknanya confirm, bersambung sangat confirm, terawihnya adil confirm. Tapi yang ini kan bagus hafalan. Bilal sekarang ni bukan dekat Bilal tau. Ni Bilal tengah tidur. Bukan Bilal tengah jaga. Bilal tengah jaga confirm hafalan dia bagus. Bilal tengah tidur. Bila kita hukum orang tu, awak sekarang jangan kata tengah tidur, tengah ngantuk saya cakap. Lepas tu awak tak riwayatkan, ada orang boleh percaya awak cakap? Ini macam orang tengah mabuk tu. Dia dengar, tengah mabuk, lepas tu dia sober, dia riwayatkan. Boleh tak? Orang tidur dalam keadaan sedar ke tidak sedar? Tak sedar. Sebab tu kalau dia buat sesuatu ketika dia tidur, driving dia tidur ke apa, dia tak akan dihukum. Peripal kalau mu'an salah. Diangkatnya pena, dia tak dihukum daripada 3 orang. Yang pertama, Anis Sobi Hatta Talim, yang ni daripada budak sampai dia balik, yang mimpi lah. Dan Anil Nasi apa? Anil Majnun Hatta Yufiq, daripada orang yang gila sampailah dia sedarkan diri. Wa Anil Naim Hatta Yastayqiz, dan juga daripada orang yang tidur sampailah dia jaga. Selagi dia tidur, tidak dia dihukum. Tengah tidur dia maki amun orang, dia buat apa-apa benda yang salah pun dia tidak akan berdosa. Semuanya sebab apa? Dia bukan mukallaf. Jadi bukan orang tidur ni, walaupun dia bilang, dia macam apa? Budak kecil umur 3 tahun. Ataupun hukum dia sama macam orang gila. Tengah tidur semua sama, tak ada hukum. yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini kaedah penting, sebab tu bila kita tahu syarat, kita boleh comparekan kat situ. Kita kalau orang awam mana dia orang tahu. Jadi hadis macam gini favorite dia orang. Pada mereka ini lagi power daripada hadis Bukhari Muslim, jangan kamu bersafar melainkan kepada tiga bah masjid. Sebab cerita dia dramatik. Betul lah, sensasi. Menunjukkan sayangnya sahabat, dan bahawa menunjukkan apa, wajib kita ziarah kubur Nabi SAW lepas wafatnya. Kenapa? Sebab Nabi SAW marah Bilal, mahadihil jafwa. Kenapa macam gini punya jafwa? Jafwa tu maknanya apa? Lupakan, keraslah, tak indahkan. Dan tak indahkan tu kerana ala amal amal ana antazurani, macam tu lah dia nyelip lafaz dia. Bukankah tiba masanya kau ziarah aku? Maknanya kalau tak ziarah, kita telah jafak Nabi SAW. Jafak tu maknanya kita keringkan dia, kita keraskan dia, maknanya kita abaikan Nabi SAW, hak Nabi SAW. Jadi dia akan ziarah kubur Nabi, bukan sunat lagi. Dan kira wajib. Jadi banyak hukum kat situ. Sebab tu Nabi Bilal pun pergi. Boleh tak ni? Dan sampai pula kubur Nabi, orang patut pergi masjid dulu solat dua rakaat. Ni tidak, pergi kubur. Lepas tu buat apa? Cium kubur Nabi sana. Menangis-nangis, meratap-ratap. Mana boleh? Mana sunnahnya? Ini bukan Bilal betul ni, Bilal. Bilal, Bilal sufi sarban tajam punya ni. Bilal khayalan. Bukan Bilal kita, yang kita tahu. Tak faham tak? Hadis ini ada di dalam kitab. Siapa ada kitab ni? Tarbiyatul Aulad. Kan ada? Nasih Ulwan. Ada? Tak ada kitab ni. Tarbiyatul Aulad kitab masyur. Ada dalam kitab. Dan ada kat tempat-tempat lain. Jadi hadis ni dikira lemah. Jadi yang betulnya Bilal radhiyallahu anhu telah teruskan azan selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang lepas itu Bilal dia pindah ke negeri Syam. Ada satu lagi persoalan. Taruhlah Bilal pergi kubur Nabi SAW daripada Syam, dan bukan kerana mimpi ni semua, boleh tak ikut Bilal dan tinggalkan hadis Nabi? Pun tak boleh juga, nampak tak? Sebab seolah-olah ada dua orang sini. Sekarang satu Nabi kat depan kita, satu Bilal kat sebelah kita, sebelah dia. Nabi kata jangan jangan keluar safar ke kubur ataupun ke mana-mana melainkan tiga masjid. Bilal kata boleh pergi. Awak nak ikut Bilal ke nak ikut Nabi? Nampak? Itulah istibar. Sebab tu masalah fikir ni pun dia balik juga kepada iman, manhaj, kepada istibar. Itu kalau betul Bilal sendiri buat macam tu. Konon-konon mazhab Bilal macam itu, kita tetap tak ikut Bilal sebab bersalahan dengan hadis Nabi SAW. Apalagi datangnya daripada mimpi, apalagi datang daripada riwayat yang yang lemah. Bab yang kedua. Ada apa-apa soalan? Bab sifatil adhan. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, qala Abu Ghassan, haddathani Abu Ghassan al-Mishma'i, Malik ibn Abdul Wahid wa Ishaq ibn Ibrahim, qala Abu Ghassan haddathana Mu'adh, wa qala Ishaq akhbarana Mu'adh ibn Hisham, sahib al-Dastawai, wa haddathani Abi an Amir al-Ahwal an Makhul عن عبد الله بن محيريس عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma ya'udu fa yaqul asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah marratain. Hayya 'alal falah marratain. Zada Ishaq. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi sini daripada Abu Ghassan Al-Misma'i, ini guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dan dalam sanadnya Abu Ghassan ini berkata haddatsana Mu'ash. Mu'ash tu syekh dia lah. Lafaz dia haddatsana. Dan syekh Imam Muslim yang lagi satu adalah Ishaq ibn Ibrahim. Dan Ishaq pula kata akhbarana Mu'ash. Itu pun disebutkan oleh Imam Muslim. Ada dua syekh, satu syekh kata haddatsana, satu kata akhbarana. Dari sudut hukum sama je lah, satu perbezaan daripada sudut teknikal. Baik, yang penting dia daripada Abu Mahzurah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia berkata Nabi Allah SAW telah mengajarnya azan ini. Jadi ini hadis ini berkaitan dengan sifat azan, tapi bukan seluruhnya, bukan dirinya, bukan ke kanan ke kirinya. Sifat azan maknanya sifat lafaz azan tu apa. Oleh kerana ni adalah bab ibadah, kita tak boleh pandai-pandai. Jadi kita kena ambil daripada dalil. Jadi dia dah diajarkan di sini dalam riwayat Muslim ini, ada Allah Akbar, Allahu Akbar. Satu kali lah. Maknanya diwitirkan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia mengulanginya. Dan dia berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis. Jadi ini dah bukan dua kali. Ini dah apa? Tiga kali. Dah tiga kali. Maksudnya tiga set. Asyhadu an la ilaha illallah ni dah tiga set. Jadi yang inilah yang dinamakan at-tarji'. At-tarji'. Tarjih maknanya kita ulang-ulang. Dan ini adalah satu sunnah ketika azan, bukan wajib. Sebelum kita kuat-kuatkan azan tu, kita baca pelan-pelan yang hanya didengari oleh orang berdekatan dengan kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam lepas ni je. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu kita apa ni? Kita baca kuat-kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi kita dah baca pelan kan? Asyhadu anna Muhammad, dan macam itulah. Tapi yang lain semua kita tak buat. Ini adalah at-tarji'. Dan ini adalah sunnah yang jarang dilakukan. Bahkan mungkin dah ditinggalkan. Jadi dengan itu bukan maknanya kita baca lafaz-lafaz ini sampai tiga kali. Ada kemusykilan daripada sudut lafaznya, kerana Allah Akbarnya macam dua kali saja ataupun satu set saja. Kerana kita tahu lain. Jadi menunjukkan bahawa ni ada apa ni, kekurangan juga sini datang daripada perawi. Sebab tu kena baca riwayat-riwayat dan syarahnya. Baik, apa kata Imam Nawawi rahimahullahu taala? Yang pertama adalah Abu Mahzurah, namanya adalah Samurah. Jadi Samurah bin Abi Mahzurah. Abi Mahzurah itu adalah Samurah. Dan ada yang katakan Abu Mahzurah namanya Aus. Ada yang katakan namanya Jabir. Dan berkata Ibn Qutaibah di dalam Ma'arif kitabnya, ismuhu Sulaiman ibn Samurah. Nama dia dah Sulaiman bin Samurah. Dah empat nama dah. Satu Samurah, satu Aus, satu Jabir, satu Sulaiman. Dan yang akhir itu Gharib lah, wawa Gharib. Gharib maknanya ganjil. Jadi ada tiga pendapat tentang nama Abu Mahzurah. Zahirnya yang kuat adalah namanya Samurah. Sebab dia selalu yang disebutkan first-first, itulah yang kuat. yang penting dia seorang Quraisy, seorang Quraisy. Jadi dia seorang Muhajir Jumahi. Dan dia telah masuk Islam selepas Perang Hunain. Dan ini semua penting. Dia masuk Islam selepas Perang Hunain. Dan Perang Hunain berlaku pada tahun 8 Hijrah. Maknanya mutaakhir. Nanti kita akan jumpa hadis daripada sahabat lain, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid masuk Islam lagi awal. Dan ada perbezaan sikit cara azan. Jadi nak ambil yang mana satu. Wa kana min ahsanin nasi sawta. Dan adalah Abu Mahdura ni termasuk orang yang paling bagus suara. Faham? Kita dah tahu antara sifat-sifat yang harus dilihat pada seorang muazzin adalah kuat suara, bagus suara. Muka cantik ke tidak? Tak, tak. Itu nak jadi apa? Idol tak lain. Jadi suara mesti kuat. Bagus, sedap aja pun tak cukup. Kalau suara tak kuat, pelan aja. Dan yang ketiga, ada ulama tambahkan, mestilah sebutannya, adak dia, al-adak dia bagus pun baik. Jangan dia baca tunggang langgang. Suara sedap, kuat macam nak apa, tetapi dia punya Allah Akbar, alamak, dia punya lam semua membelit-belit. Baik. Tuan-tuan, telah kita bahas kan kemarin, kalau ada dua orang apply untuk jadi muazzin, satu tak bagus sangat lah dia punya suara, satu bagus suara. Tapi yang bagus suaranya kata, kalau kau nak aku jadi muazzin kau, kau mesti bayar aku setiap hari macam ni. Kan ada kan masalah tu. Jadi nak ambil yang mana satu? Ada dua pendapat. Ada kata ambil ni, ada kata yang ambil tu. Tapi Imam Nawawi kata yang kuat ambil orang yang bagus suaranya walaupun dia minta upah. Walaupun dia minta upah. Sebenarnya pendapat ni lemah tu. Lemah. Tapi ada jalan keluarnya. Kenapa lemah? Sebab dia menyalahi hadis Nabi SAW. Nabi SAW tak kasih muazzin ambil upah. Tetapi ulama kasih muazzin upah daripada lain. Ya, ini upah daripada Baitul Mal. Dia tak boleh macam ada orang kasih dia duit untuk azan. Macam upah kontrak tak boleh. Tapi kalau upah dia datang daripada masjid atau daripada Baitul Mal macam kita sekarang ni, ataupun di negeri-negeri Arab, di negeri Islam, mereka ada satu apa ni, fund untuk imam dan muazzin, itu dia boleh ambil. Namanya raspon daripada Baitul Mal. Itu dibolehkan, tak ada khilaf. Tapi kalau macam dia pergi pada sesuatu ataupun kepada orang, apa yang dia kata, kau nak aku azan, kau mesti bayar aku sekian-sekian, macam itu kata ulama, tak boleh. Baik, balik kepada masalah ni. Beliau ni adalah orang yang bagus suaranya. Dan dia telah meninggal di Mekah. Maknanya dia tinggal di Mekah. Dan artinya beliau juga tidak hijrah. Nah, sebab beliau telah atau dia masuk Islam selepas dibukanya kota Mekah. Dan lepas bukuan kota Mekah, Fatu Mekah dah tak ada tak ada hijrah lagi. Pada tahun 59, ada yang mengatakan tahun utama. Nah, 59 ada kata 77. Dan dia terusan bermukim di Mekah. Dan zuriatnya, yakni anak-anak lelakinya, semua mewarisi azan di Mekah. Jadi dia adalah muazzin di mana? Masjidil Haram. Kata adakah muazzin sekarang daripada zuriatnya? Wallah malam, saya rasa bukan. Muazzin sekarang dah Bukhari lah, daripada mana-mana. Saya. Jadi beliau yang meriwayatkan hadis ini, Nabi SAW telah mengajarkan dia azan ini dengan lafaznya. Kata Imam Nawawi, demikianlah yang terdapat di dalam Sahih Muslim, di dalam kebanyakan nuskhah. Iaitu pada awalnya Allahu Akbar dua kali sahaja. Ini muskilah dia kan. Macam Allahu Akbar dua kali je, patutnya empat kali. Ada pun di dalam selain Sahih Muslim, riwayatnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, empat kali macam biasa. Berkata Qadhi Iyad rahimallahu taala, kita lihat Imam Nawawi sebenarnya dia boleh jawab tau kemusykilan ni, tapi sengaja dia nukilkan daripada ulama salaf sebelum dia, iaitu Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ni bukan betul-betul salaf lah, dia pun ada banyak masalah juga, tetapi dia salaf daripada sudut dia lagi awal sebelum Imam Nawawi rahimallahu taala. Dan Qadhi Iyad ni pun bukan mazhab Syafi'i, dia mazhab Maliki. Dia kata telah terdapat di sebahagian jalan ataupun riwayat Al-Farisi di dalam Sahih Muslim 4 kali. Maknanya rupa-rupanya dalam riwayat Muslim ada yang 2 kali macam ni, ada yang 4 kali macam biasa, iaitu dalam riwayat Farisi. Wa kadzalika ikhtalafa aw ikhtulifa bi hadits Abdullah bin Zaid at-Tasniyati wa Tarbi' wal mashhuru fihi Tarbi'. Begitu juga terdapat khilaf di dalam riwayat hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, ada yang 2 kali Allah Akbarnya, ada 4 kali, dan yang masyhur adalah 4 kali. Jadi selesai masalah. Rupa-rupanya riwayat ini bersalahan dengan satu lagi riwayat juga dalam Sahih Muslim. Sebab riwayat ataupun hadis ni, kitab Sahih Muslim yang kita pegang ni, ada banyak versionnya lah, nuskah, maknanya orang yang meriwayatkannya. Sebab tu ada perbezaan. Dalam riwayat yang kita ada ni, pada dalam apa Imam Nawawi ni 2 kali macam ni, tetapi dalam riwayat lain ada sampai 4 kali macam biasa. Dan yang 4 kali ni pula juga diriwayatkan oleh perawi-perawi selain Imam Muslim, yang ni sunan-sunan lain dia sebut 4 kali. Jadi sekarang orang ambil yang ada 1-2 kali dekat sini ke yang 4 kali? 4 kali lagi banyak kan. Sebab tu 4 kali lah yang kita ambil, 4 kali lagi sahih. Jadi riwayat ini kemusykilannya daripada sudut nuskah, mungkin ada terlupa ataupun kurang. Dan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan jumhur ulama mengatakan Allah Akbar tu dibaca 4 kali. Jadi riwayat ni digunapakai oleh jumhur ulama. Ada pun Imam Malik, dia kata 2 kali je. Dan dalil Imam Malik adalah riwayat hadis ini. Bukan pandai-pandai juga, tetapi inilah riwayat yang dijumpa agaknya, jadi dia pakai riwayat ini. Dan kedua, dia kata ini adalah amalan Ahlul Madinah, baca Allah Akbar, Allah Akbar je, lepas tu asyhadu an la ilaha illallah. Dan dia kata Ahlul Madinah lebih tahu tentang sunnah-sunnah Nabi. Ini adalah masalah amalan Ahlul Madinah, hujjah ataupun bukan. Jadi apa jawapan jumhur? Jumhur kata tambahan, ini riwayat tambahan daripada orang yang thiqah dipercayai makbul, mesti diterima. Jadi kita ada 2 perawi yang dipercayai, satu riwayat macam ini je 2 kali. Lepas tu datang lagi perawi yang sama juga thiqah, dia riwayat ada tambahan. Takkan awak nak tolak tambahan tersebut? Jadi kita ambil tambahan tersebut. Itu mazhab kita. Dan orang-orang Mekah punya mazhab pula tarbi' 4 kali juga. Orang Madinah 2 kali, orang Mekah 4 kali. Mana lagi power? Yang Madinah ke yang Mekah? Nah, itu ini kira teritorial lah. Jadi kata beliau, wahya majma'ul muslimin fil mawasim wa ghairi. Sedangkan Mekah itu adalah tempatnya berkumpulnya ulama-ulama, orang-orang Islam semuanya ketika musim-musim haji dan umrah. Walam yunkir zalika ahadun minas sahabat, dan tidak ada sahabat yang mengingkari amalan di Mekah. Menunjukkan apa? Itulah yang betul, yang sunnah. Ini termasuk khilaf mu'tabar. Awak tak boleh sesat kan, bid'ah kan, Imam Malik ataupun mazhab Malik. Kena baca Allah Akbar 2 kali je. Dia ada hadis dia, dia ada hujah dia. Tetapi kalau kita yang azan, kita mestilah baca sampai 4 kali. Boleh? Jadi kita lihat apa pentingnya kita rujuk syarah hadis-hadis. Kalau kita tak baca hadis je, macam kita tak, kita akan sesat. Bukan hadis tu menyesatkan kita, tapi kefahaman kita tu tak sampai. Sama Kemudian masalah yang berikutnya adalah tentang at-tarji', at-tarji'. Tarji' kita ulang-ulangkan lafaz syahadatain ini. Maka kata Imam Nawawi, hadis ini dalil disunatkan kita tarji'. Dan inilah pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan Ahmad dan jumhur ulama. Dan tarjih itu kita ulang-ulangkan kalimah syahadah, syahadu an la ilaha illallah, marratain bi raf'is sawti. Kita baca dua kali dengan perlahan dan kemudian dengan kita baca dengan kuat, lepas tu kita baca dengan perlahan. Lagi sekali, tarjih kata Imam Nawawi, kita baca dengan kuat dulu, lepas tu kita baca lepas dia dengan perlahan. Ini sunnah. Bukan semua azan tu kita, kita buat macam ni ya. Cuma dalam lafaz syahadatain, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkata Abu Hanifah pula dan ulama Kufi Kufah, tidak disyariatkan tarjih. Ini khilaf. Dan dalil mereka adalah hadis lain, hadis Abdullah bin Zaid akan datang. Kerana di dalam hadis Abdullah bin Zaid tidak ada tarji'. Jadi pada mazhab Abu Hanifah, tarji' ni tak disyariatkan. Kira-kira apa? Bid'ah. Dia kata jumhur buat bid'ah kalau tarji'. Tapi jangan salahkan dia, dia cuma tengok dalil. Dia tak tengok hadis ni, dia tengok hadis lain. Dalam hadis lain tu tak ada tarji'. Apa jawab jumhur? Adakah ini bid'ah? Jumhur kata riwayatnya ada, sahih juga riwayatnya. Kemudian mereka kata Abdullah bin Zaid masuk Islam awal. Had Abu Mahzura kat sini masuk Islam lambat, tahun 8 Hijrah. Jadi patutnya kita ambil yang masuk Islam akhir, kita ambil yang mutaakhir. Dan digabungkan pula dengan amalan Mekah ataupun amalan Ahlu Mekah, amalan orang Madinah dan juga semua negeri. Wallahi taufiq. Kemudian mereka berbeza pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada kata rajih ini rukun azan ataupun tidak. Yang benar dia adalah sunnah, bukan rukun. Kalau dia tinggalkan sah azannya, tetapi kurang afdal. Jadi kita dah belajar pada malam ini dua perkara lah. Satu adalah tentang menggandakan azan dan mewitirkan iqamah, dan juga lafaz-lafaz azan dan lafaz-lafaz iqamah. Ini kalau kita tahu qamat ini, nanti kalau azan kita potong yang qamat, kemudian lain semua kita gandakan, kecuali la ilaha illallah. Bagaimana yang kita dengar sekarang? Nah, Allah. Apa tu soalan? Nah. Ini tambahan dia apa? Asyarana Muhammad. Wah, tambah dia wah. Macam apa jawapan? Boleh tak tambah wow kat situ? Bilal diperintahkan, dalam hadis tu apa? Bilal diperintahkan untuk baca, untuk gini. Yang ini Nabi SAW perintah ya. Dalam perintah tu tak ada wah. Dan asalnya azan iqamat ini ibadah, datang langsung daripada Rasulullah SAW. Dan maknanya datang daripada Allah SWT. Itu asalnya. Dan siapa yang taruh wow, tak ada dalil kan? Ada dalil lah? Mesti tak ada dalil. Jadi bukan datang daripada Nabi. Laisa min amrina. Maka Nabi dah kata kullu amalin laisa alaihi amruna fawarah. Setiap amalan yang bukan daripada urusan kami, yang bukan datang daripada kami, maka dia apa? Tertolak. Tertolak. Maknanya tak diterima. Tak diterima. Itu first sekali. Kemudian adakah azan dia sah ataupun tidak sah? Ha, itu ada masalah lain. Jadi yang betulnya, kalau dia sempat dibetulkan lah. Kalau sempat dibetulkan, kita suruh dia ulang dengan tanpa waw tersebut. Macam kesalahan-kesalahan. Taruhlah ada tersilap sebut ke apa, terbatuk ke apa, jadi diulang balik kan daripada yang depan. Ataupun dia terpanjang ke terpendek ke, wasyadu anna Muhammad dan wa Isa, dia tertambah contohnya, kita suruh dia dia betulkan. Ataupun dia terlupa, dia jam ayatlah salah terus tak kau mati salah nak cepat ni pasal tu lah, jadi tersilap. Apa kita suruh dia buat? Ulang semua ya, tak, balik semula kat atas. Sama dengan Fatihah. Nah, Fatihah terlupa ke apa, kita ulang balik lah. Macam biasa. Dan hukum azan, hukum qomat apa dia? Wajib, fardu. Tapi fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah. Nanti akan datang ini tadi. Yang ini satu orang azan dah cukup. Tapi itulah, kalau satu orang tu azan salah, semua juga dosa. Jadi kenapa? Kena hati-hati lah, kena betulkan, kena pilih muazzin yang betul. Jangan tengah ngantuk-ngantuk subuh-subuh dia azan, tak apa dia azan tak tahu kan. Sampai 4 kali, 5 kali. Walau bagaimana pun, kalau dia salah pun dan kita tak ada kuasa nak betulkan atau kita tak tahu, takkan kita pun berdosa kan? Dia seorang lah yang yang berdosa. Macam sekarang ada muazzin dia tak ranum dalam azan dia. Betul tak? Dia panjang-panjang melirik-lirik sampai lahan. Sampai ubah makna. Allahu Akbar. Itu salah. Adakah Allah Maha Besar? Dan sebagainya. Salah. Bukan min amrina. Tidak. Berdosa. Tapi bukan kita berdosa. Kalau kita tak dengar dan kita tak mampu nak ubahkan dia, dia yang berdosa. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Juga yang perlu azan dua kali jemaat dengan sebelum subuh je. Yang perlu, yang disunatkan, disyariatkan azan dua kali adalah solat subuh. Adalah solat subuh. Adapun solat Jumaat hanya disyariatkan dua kali bila keadaan kita sama macam keadaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau keadaan kita tak sama juga dengan keadaan Uthman bin Affan, tak disyariatkan kita azan dua kali. Azan dua kali dah kira bid'ah dia. Jadi nak ikut azan Uthman, mesti ikut keadaan dia, fiqh dia. Tak boleh ikut babi buta dia. Jadi apa fiqh dia? Kalau cerita panjang lebar, azan nanti lain kali lah. Jadi untuk subuh boleh, kita akan dibahaskan juga nanti. Cuma berapa kali kita boleh tambah azan subuh? Pukul 12 kali, pukul 1 sekali. Itu macam snooze tau, alarm clock. Macam mana pun tetap sekali. Kemudian bila kita azan subuh yang pertama? Tengah jam, sebelum subuh 10 minit, 5 minit, 1 minit, 1 jam, 2 jam, 3, 4 jam, 5 jam. Dalam mazhab fikih ulama ada macam-macam pendapat. Ada kata janji lepas tengah malam dah boleh. Jadi ulama kata ini bukan azan suruh bangun subuh, dia suruh suruh tidur punya azan. Tapi tu ada mazhab Hambali ada cakap macam itu. Lemahlah. Sebab pada mereka malam. Sebab dalam hadis sesungguhnya Bilal tu azan waktu malam. Malam bila? Malam, ada kata tengah malam. Ada janji lepas isyak pun dah boleh azan untuk subuh. Ini biar betul. Pasal ikut lafaz. Jadi yang tepat dalam masalah ini adalah mazhab mereka mengatakan banyak-banyak pun setengah jam. Sebab dalam hadis tidak ada apa dia panggil tu duration antara dua azan ini waktu Nabi SAW, zaman Nabi, iaitu Bilal turun lepas tu Ummi Ibn Maktum pun naik. Berapa minit aje lah agak-agaknya. Taruhlah slow-slow pun agaknya 15 minit lah 15 minit. Tapi kalau plus dengan azan dia apa tu semuanya, mungkin lebih sikit. Lebih sikit je, paling banyak setengah jam. Tak lama. Sebab mereka kena panjat ni atas kat rumah orang ni atas, macam nanti dia turun pula, dia ni pula naik. Itu ada dalam riwayat. Dan tujuan ni untuk apa? Orang-orang yang sedang solat tahajud berhenti. sihat ke, makan sahur kalau dia nak sahur. Dan untuk orang yang tak bangun-bangun lagi, suruh suruh bangun. Jadi ada time untuk apa ni? Siap-siap. Nak mandi-mandilah, nak apa-apa semuanya, baru pergi solat, solat subuh. Berapa lama awak perlukan? Setengah jam. Okeylah, ada tempat kasih satu, satu jam boleh lah. Lebih daripada itu dah kira tak ada, tak ada faedah. Kemudian tambahan as-salatu khairu minan naum tu pun ada masalah banyak juga. Disunatkan ataupun tidak, first of all. Second, bila kita baca as-salatu khairu minan naum? Dalam azan pertama atau azan kedua? Azan pertama. Ha, tu itu kan kita bahaskan. Sebab ada pembahasan baru. Ada pembahasan baru. Dulu orang tak banyak muskilah bab ni. Di zaman sekarang dah ada muskilah, especially kat Indonesia. Tak ada apa-apa? Kita punya ni bila? Minggu depan. Yang yang ganti tu. Eh, yang yang belum lagi. Bukan lagi. Lupa dan lagi. Satu macam ada lagi. Jadi yang 14 lah yang. Kita akan kalau kita dah confirmkan semuanya, kita akan berikan apa ni? Okay, minggu depan kita ambil tafsir macam biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.